بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan al-hadithus sabi'u wassalis wassalatun, hadis yang ke-37 dari kitab Taisirul Alam bi syarhi Umdatul Ahkam. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu fa lam ajid al-ma'a fa tamarradtu fi as-sa'idi kama tamarradu dabbatu. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Ini belum setoran hadis, satu belum setoran hadis ya. Nah, ingat Iqra, boom. Mama, dia ahadun. Ijlis. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sahabi ibnu sahabi, beliau sahabat Nabi SAW, demikian pula dengan ayahnya. Dia bercerita, Nabi SAW pada suatu hari mengutusku fi hajatin, untuk suatu keperluan. Fa ajnabtu, aku junub ketika itu. Dalam perjalanan aku junub. Falam ajidil ma'a, aku tidak menjumpai air untuk mandi, tidak ada air. Fatamarrantu fis sa'idi kama tamarrahu dabbatu, yang ada debu-debu. Kalau tidak menjumpai air, kaidahnya kembali ke mana? Tayamum berarti. Ammar bin Yasir mengira kembali ke tayamum. Kalau tayamum itu hanya ada pada hadas aslor, hadas kecil. Hadas besar, masa hadas besar tayamum? Enggak percaya dia. Hadas besar, masa tayamum hadas besar? Junub kan hadas besar. Berarti ijtihad. Akhirnya Ammar bin Yasir ijtihad. Bagaimana ijtihadnya? Yang guling-guling di tepung. Dipenuhi tubuhnya dengan debu. Kalau mandi junub kan harus kena air semua. Ini harus kena debu semua. Semuanya dikenakan debu di seluruh tubuhnya. Sebagaimana mengguling-gulingnya hewan. Hewan mengguling-guling. Tahu antumnya, kucing kalau mandinya kucing kan pakai debu. Nah, pakai itu. Seperti itulah guling-gulingnya yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu, maka aku ceritakan, aku sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Faqala, apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk menghentakkan tanganmu ke tanah seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke lantai, ke tanah satu kali saja. Kemudian tsumma masaha syimal al yamin, kemudian beliau mengusap dengan yang kiri kanan, yang kanan dan ke kiri. Wadhahira kaffahi, kemudian yang Zohirnya, zohir tuh ini punggungnya. Setelah ini semua, kemudian ini kena semua. Setelah itu wawajhahu, wajahnya. Satu pukulan untuk dua, yaitu telapak tangan dan wajah. Satu pukulan saja, cukup satu pukulan saja, kata Nabi SAW. Itu cukup, itu sudah mencukupi tayamum. Jadi di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya tayamum itu tata caranya seperti ini. Inilah tata cara tayamum yang sahih dari Nabi SAW, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 347, Muslim nomor 368. Tayamum itu satu kali pukulan untuk dua kali, untuk dua perbuatan, yaitu tangan dan wajah. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini, ba'atha Nabi SAW Ammar bin Yasir. Nabi SAW mengutus Ammar bin Yasir dalam safarnya, fi ba'dhi hajatihi, dalam suatu keperluan. Fa'asabathu janabatun, maka kemudian dia junub. Falam yajidil ma, tidak mendapati air, liyattasila minhu, untuk mandi. Wa kana la ya'lam hukma tayammum lil janabah, dan dia tidak mengetahui hukum tayammum itu untuk mandi junub. Wa inna ma ya'lam hukmahu lil hadatsil asghar, dia yang diketahui oleh Ammar bin Yasir tayammum itu untuk hadas kecil, bukan hadas besar. Fajtahada, maka dia pun ijtihad. Wa dhanna annahu kama masaha bis sa'id ba'dhu a'dha'ihi alwudu anil hadatsil asghar. Fala budda an yakuna tayammum minal janabah bitakmimil badan bisa'id. Dia mengira kalau yang namanya wudu saja itu mengenai semua anggota anggota tubuh, anggota wudunya, apalagi tayammum. Kalau tayammum, kalau apalagi kalau mandi. Kalau mandi berarti harus kena semua, apalagi ini mandi mengkiaskan tayammum dengan mandi, berarti harus kena semua debunya. Kiasan alal ma, dikiaskan dengan air. Fataqallaba fi sa'id, beliau pun berguling-guling di debu tersebut, hatta ammahu turab, sampai debu tersebut mengenai seluruh tubuhnya. Wa shalla, setelah itu salat. Falamma jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi nafsihi mimma amilahu syai', tapi masih ada janggal. Benar apa enggak ya yang aku lakukan tadi? Li'annahu an ijtihadin minhu, karena itu ijtihad dari dia, bukan dari Nabi SAW, bukan nas langsung dari Nabi SAW. Zakarallahu dzalik, akhirnya supaya hatinya lapang diceritakan kepada Nabi SAW, liyara, agar dia mengetahui hal huwa ala sawab amla, apakah dia di atas kebenaran atau tidak. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, yakfika an ta'mimi badanika kullihi biturab an tadrib biyadaikal ardu darbatan wahidatan, cukup wahai Ammar, daripada kamu menyeluruhkan debu ke seluruh tubuhmu, cukup bagimu untuk menepukkan tanganmu ke tanah sekali saja, kemudian diusap yang kiri dengan yang kanan, demikian pula sebaliknya, demikian, dan diusap pula punggung tangan, punggung telapak tangan, punggung telapak tangan. Sudah selesai. Kemudian setelah itu wajah, wajahmu. Barakallahu fikum, inilah kaifiyah tata cara tayamum yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah ulama disampaikan oleh muallif, akan tetapi hadis yang sahih ini cukup bagi kita. Ada perbedaan di antara mereka, apakah ketika mengusap tangan itu sampai ke siku ataukah tidak. Sebagian ada mengatakan sampai ke siku. Akan tetapi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telapak tangan, punggung dan ininya. Ini apa namanya ini? Telapaknya, punggung dan telapaknya, ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, memang ada sebagian sahabat yang melakukan sampai siku. Sampai siku, akan tetapi itu sebelum sampai padanya dalil ini, sebelum sampai padanya hadis ini. Setelah sampai, dia mengamalkan hadis ini. Yang sahih dari Nabi SAW adalah apa yang disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir ini. Inilah yang semestinya kita amalkan, hadis yang sahih dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita tidak perlu berpanjang lebar dalam membahas ini karena telah cukup bagi kita hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam hal ini. Cukup bagi kita hadis Nabi SAW yang sahih dalam hal ini. Inilah nih hadis yang sahih. Adapun tata cara yang lain itu, yang lain sampai siku, ya sampai siku kemudian dua pukulan, dua tepukan, itu ada pembicaraannya, ada pembicaraan di kalangan ulama. Hadis ini, hadis Ammar bin Yasir ini tidak ada pembicaraan. Sepakat mereka dalam kesahihannya. Barakallahu fikum. Masih petasan. Insyaallah. Tahun baru kedua, dua. Kalau lebaran kan ada lebaran ke-1, lebaran ke-2 kalau mereka orang awam. Ini tahun baru ke-2. Iya. Tutup aja pintunya. Bentar, Maji. Masih ramai berarti. Allahu yuslihuhum. Allah yahdihim. Kita cukupkan sampai di sini hadis yang ke-37 ini, kita mencukupkan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah faedahnya. Faedahnya di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya semestinya bagi seseorang untuk bertanya ketika perkara-perkara tersebut tidak diketahui oleh dia. Kemudian di sini kita mendapatkan faedah tata cara tayamum yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ijtihad.